Rose FM Jakarta. Dengan kasih sayang, seorang ibu dapat membuat anaknya yang serba keterbatasan menjadi sukses. Nick Fujiki terlahir sebagai anak yang tidak memiliki tangan dan kaki. Tetapi dia adalah seorang pengusaha di bidang investasi dan menjadi inspirator motivator yang sudah berkeliling dunia. Memiliki tubuh cacat bukan halangan untuk maju dan sukses dalam hidup, sahabat. Coba kita bayangkan, bagaimana seandainya jika kita tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tidak punya kecerdasan yang memadai alias idiot. Apakah kita mampu menjadi salah satu sinar terang di dunia ini? Contohnya, Hi Ah Lee. Dia ini seorang pianis empat jari asal Korea. Salah satu bukti bahwa Allah selalu punya rencana di balik apa yang dia gariskan. Hi Ah Lee menunjukkan sekali lagi kekuatan cinta dan kasih sayang adalah sumber energi yang jauh melampaui apapun, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan kekuatan cinta dan kasih sayang sang ibu, Hi Ah Lee mampu tumbuh dan berkembang tanpa harus terkucil dari dunia ini. Lewat konser yang sering digelar di mancanegara, Hi Ah Lee menunjukkan bahwa manusia tidak harus berkecil hati hanya karena tidak memiliki kelengkapan tubuh yang sempurna, tidak memiliki kecerdasan IQ layaknya para lulusan perguruan tinggi terbaik. Karena Allah masih memberikan kecerdasan lain bagi dirinya, yaitu kecerdasan hati, emosional, dan musikalitas. Sahabat, justru banyak orang-orang yang pintar yang justru menyusahkan hidup orang lain karena tidak banyak menggunakan hati mereka. Mereka pintar, tapi hati mereka tidak mereka gunakan. Hati mereka sudah dibutakan dan ditulikan hanya untuk mengejar kesenangan duniawi semata. Koruptor semakin merajalela di Indonesia. Apakah mereka orang-orang bodoh? Mereka adalah orang-orang pintar dengan IQ yang sangat tinggi, tapi hati mereka tidak mereka gunakan dengan benar, sehingga banyak orang yang susah. Kemalangan hidup dan musibah yang datang bertubi-tubi tak selalu merupakan indikasi bahwa Allah membenci kita, sahabat. Tetapi mungkin justru karena Allah tidak mengangkat derajat kita di sisinya dengan selalu bersabar dan tidak lupa mensyukuri nikmat yang sudah diberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.